Hadirin sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita tafsir suratul Fatihah. Kita kemarin membahas tentang fadl, keutamaan al-isti'adah ta'awudz, dan kita sudah tuntaskan dan kita selesaikan. Insyaallah kali ini kita akan mempelajari tentang makna, ya, makna al-isti'adah. Al-isti'adah. Pulpennya enggak ada, Pak. Al-isti'adah bimakna istijarah. Istijarah, ya. A'udhu bimakna astajiru. Cukup, ya, masih ya. Kelihatan nggak, Bu? Kalau enggak, saya gedein lagi. Iya, udah. Masih ya. Astajiru. Astajiru. Nah, bener ini. Tadi enggak ada ide. Silo ya? Oh iya. Yang enak saya. Ya. Astajiru dari kata jar. Ibu-ibu, bahwa sekalian pernah enggak dengar kalimat jarun? Jiran, apa artinya jiran? Tetangga. Berarti di sini a'udzu billah aj'alu Allaha jaron li. Artinya ketika kita ta'awud, kita jadikan Allah ini tetangga yang paling dekat buat saya. Maka ketika seorang itu ta'awud bahwa totalitas penyerahan segala apa saja yang akan terjadi itu di tangan Allah, intinya di sini adalah asyaitanir rajim, yaitu dari asyaiton. Syaiton. Jadi hadirin sekalian, ketika kita melakukan ta'awud, hendaknya di samping lisan, batin dan perasaan kita itu benar-benar ada di sisi dan di samping Allah, dan Allah itu sekarang menjadi tetangga pelindung yang paling dekat. Masya Allah, bagaimana tidak orang mukmin itu selamanya baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, ajaban li amril mukmin. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, seluruh urusannya itu baik. Fa in asabathu sarra'u fa syakara fa kana khairan lahu. Kalau mendapat nikmat, syukur baiklah buatnya. Fa in asabathu dharra' fa sabara fa kana khairan lahu. Kalau dia itu ketimpa bencana musibah, dia sabar, maka baiklah buatnya. Kebaikan ini seperti ini, karena Allah itu selalu dan selalu menyertainya. Nah, di sini kita akan jelaskan ma'iyah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, kebersamaan, ketetanggaan kita dengan Allah ini apakah zat atau yang lainnya? Di sini para ulama membagi al-ma'iyah, kebersamaan, itu ada dua. Yang pertama, ma'iyatun hissiyah. Yang keduanya adalah ma'iyatun ma'nawiyah. Artinya sifat. Kebersamaan Allah dengan kita itu terlebih kepada kebersamaan sifat-sifat Allah. Artinya pendengaran Allah bersama kita, ilmunya Allah bersama kita. Terus sampai seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak lepas dari kita. Ini namanya ma'iyah. Artinya kita itu di mana saja, kapan saja, didengar, dilihat, diketahui, diapain lagi. Sifat Allah apa saja, Bu? Ada 99 nama itu. Ya. Itu pun tidak terbatas, masih ada nama lagi. Itu selalu menghunjam dalam di hati orang mukmin. Itulah makna kebersamaan. Sehingga Rasulullah mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama, kalau dihitung dia pasti akan masuk surga. Dia pasti akan masuk surga. Enggak usah ngitung 99, Bu. Ngitung 2 saja. As-Sami'ul Basir, Allah Maha Melihat, Maha Mendengar. Malu dong saya enggak sholat didengar, dilihat Allah. Nah, masuk surga kalau gitu. Iya enggak? Malu dong saya sekarang ini bodoh, ogah-ogahan, enggak ngaji. Ya kan? Maka di sini enggak usah menghitung sebanyak itu. 2-3 saja sudah cukup. Dakhalal jannah. Maka ulama-ulama mengartikan diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, yang sebagian juga sudah dikaji oleh Ustaz Aslam, bahwa makna ahsa menghitung itu dihitung, dihafalkan, dihayati, diamalkan. Nah, sehingga di sini muncul ma'iyah yang benar-benar. Bukan ma'iyah di sini artinya kebersamaan zat seperti aliran wahdatul apa? Wahdatul wujud. Tokohnya di antaranya Al-Husain bin Mansur. Siapa, Mbak? Mansur Al-Hallaj. Terus kemudian Muhammad bin Ali bin Muhammad ibnu Arabi, sampai di antara tokoh yang terdepan wahdatul wujud ini seperti Abu Yazid Al-Bustami. Hati-hati, Bu. Ini tokoh pentolannya. Dia sering mengungkapkan pernyataan-pernyataan nyeleneh. Di antaranya pernyataan yang paling apa ya, berani, saya pernah mengajukan doa 3, dikabulkan 2, ditolak 1. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah permintaan orang yang tawasul ke kuburanku, diamini sama Allah. Ya Allah, kabulkanlah permintaan haji umrohnya orang yang menziarahi kuburanku, amin juga. Terakhir saya minta kepada Allah supaya saya dimasukkan neraka, ditolak. Alasan dia, katanya, ditanya oleh jamaahnya, kenapa kamu ditolak oleh Allah doa satu ini? Karena kalau saya masuk neraka, gulung-gulung sekali aja neraka jadi padam, berubah jadi taman. Di dalam pernyataan lain juga dia mengatakan, Abu Yazid Al-Bustami ini, di dalam jubahku ini tidak lain kecuali Allah. Maksudnya dirinya itu sudah nyampe kepada Allah. Maka dia menyimpulkan Fir'aun itu tauhidnya paling tinggi karena sudah bisa mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi lagi. Nah, Al-Husain ini juga termasuk tokoh awal dan dibunuh juga karena nyelenehnya itu. Begitu juga Muhammad ibnu Arabi. Di sini Bu ada dua nama, yang satunya ahli sunnah, yang satunya Wahdatul Wujud, tasawuf. Ibnul Arabi itu bagus. Punya kitab tafsir Al-Ahkam. Kalau ibnu Arabi enggak ada alnya ini yang suka nyeleneh. Ini sering mengatakan, ini ibnu Arabi, saya melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Kemudian saya bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah engkau. Apa maknanya aku adalah engkau? Aku adalah Tuhan, Tuhan itu aku. Maka ada tokoh Wahdatul Wujud yang namanya Tilmizani. Bukan Tilmizani yang Ikhwanul Muslimin ya. Tilmizani dulu. Ketika ditanya oleh Syirazi, kenapa kamu sampai menyetuskan teori seperti itu? Semua yang ada ini adalah Allah. Sampai yang ini juga Allah. Iya. Sampai terakhir nunjuk bangkai anjing kudisen. Ini Allah juga. Iya. Itu kan sudah keterlaluan. Ini. Karena ma'iyah, kebersamaan. Ini sudah nyampe ke zat. Ini sesat. Makanya di sini orang tasawuf itu berangkatnya untuk meniti karir spiritual lewat dua cara, Bu. Cara yang pertama dengan menyiksa dan apa? Dengan menyiksa diri. Ya, ada yang dengan cara berpuasa sampai tahun-tahunan, 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Ada yang puasa cuman makan nasi putih saja, enggak lauk-laukan itu enggak pakai, macam-macam. Bahkan di antara mereka puasa tahun-tahunan. Ada yang dengan menyiksa diri, di antaranya ada orang yang pernah datang ke Abu Yazid Al-Bustami, saya ini punya penyakit riya, pengin dipuji orang terus. Untuk caranya ngilangi gimana? Dia sarankan ente pakai kalung kelapa. Jadi kelapa kecil-kecil itu suruh bikin kalung. Terus kemudian pergi ke pasar atau digiring sama anak-anak itu, kalau ente disentilin, ditempelengin, dijongok, ini, dijorokin, diem saja. Dengan itu kamu nanti akan nyampe kepada titik amalan-amalan itu tidak ingin dipuji oleh orang, tidak akan senang karena dipuji orang, tidak akan sedih karena dihina orang, sudah terlatih. Ini jelas tersesat, ini cara-cara sufi tasawuf dan ini ditiru oleh anak-anak ospek. Makanya jiplakan tasawuf itu, anak-anak ospek itu, enggak benar. Ya. Mudah kadang-kadang ada dicoreng-coreng begini, disuruh pakaian macam-macam itu ya. Biar katanya mentalnya nanti itu, nah ini alat tasawuf. Nah, keyakinan orang tasawuf setelah setelah dia sudah meniti karir spiritual dengan menyiksa diri itu, akhirnya nafsu syahwat ini terbunuh. Kalau sudah terbunuh, dikasihlah sifat-sifat khususnya Allah. Sifat-sifat khususnya Allah ini hulul, artinya nengkreng pada dirinya, melekat pada dirinya. Setelah sifat-sifat khusus ini masuk kepada dirinya, maka muncullah ilham-ilham, wangsit-wangsit yang disebut dengan punya ilmu laduni, pinter gak pakai belajar. Setelah itu, karena diajari oleh Allah terus, ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh orang awam ini, taulah perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang umum, istilah di dalam bahasa sufi tasawuf, tasawufnya Syekh Siti Jenar, ya, Siti Jenar dia mengatakan, waruh sak durunge winarah. Artinya tahu sebelum diberitahu. Atau waruh sak durunge isyarah. Ini sebelum diberitahu itu sudah tahu duluan. Atau waruh sak njeruningkara, tahu di dalamnya sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh Allah. kecuali Allah, yaitu ilmu gaib. Nah, sampai nanti kepada titik pertemuan sifat, diawali dengan pertemuan sifat, artinya sifat-sifat keman ini Allah sudah menyatu dengan sifat Dia. Lama kelamaan, tidak hanya sifat saja yang hulul, yang turun melekat ke dalam dirinya, tapi zat Allah juga. Plak. Jadilah Dia itu saya, Tuhan, Tuhan itu saya. Nah, dari sini ada satu titik perbedaan, sehingga tasawuf itu terbagi menjadi dua, tasawuf positif, tasawuf negatif, tapi sama-sama enggak benar. Maka kalau ibu-ibu mendengar ada tasawuf positif, artinya dia cukup ket berhenti sampai pertemuan sifat Allah dengan sifat hamba, enggak nyampe zatnya. Ini yang dikembangkan oleh Ghazali di dalam Ihya'nya. Nah, istilah sifat ini, tasawuf negatif itu, tasawuf tidak hanya pertemuan sifat-sifat Allah ini, ma'iyah sifat saja, tetapi ma'iyatul dzat. Yang disebut dengan wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti wujud, wahdatul wujudnya. Maka di sini hadirin sekalian, saya ingin luruskan, soalnya khawatir tadi itu difahami bahwa astajiru, kita ketika berlindung kepada Allah, kita jadikan Allah itu seakan-akan jar, tetangga atau pendamping kita menurut pemahaman wahdatul wujud ini. Itu saya tekankan di sini. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Baik. Berarti kita kembali kepada pembahasan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, at-ta'awudz bi makna al-istijarah, menjadikan Allah itu jarun inda hululis syurur, ketika datangnya keburukan, wabil khusus keburukan kejahatan syaitan. Dan kemarin kita sudah sebutkan satu persatu kapan kita itu harus membaca ta'awudz. Ya, kapan kita harus membaca ta'awudz. Baik, sekarang kita akan pelajari makna daripada kalimat ta'awudz. Kalau sudah tadi a'udzu billah, dan nanti kita akan pelajari Allah ini, pembahasan masalah Allah di dalam bismillahirrahmanirrahim, kita pending langsung menuju syaitan. Ya. Di dalam bahasa Arab, asyaiton itu memiliki arti dua. Ya. Asyaiton. Para ulama-ulama ahli tafsir membagi syaiton itu, ini kalimat menjadi dua. Itu asal daripada syaiton itu, yang pertama dari syatona. Makanya kalau namai anak jangan syatona. Ya. Satonah itu setan. Ya. Hati-hati, ada orang mentang-mentang Arab. Ya. Ini kan Arab dari Quran. Satonah. Tuh, satonah bimakna ba'uda. Ba'uda, jauh. Ulama lain memberikan satu makna syaitan ini berasal dari kata syato. Bima'na lahaban naru. Syato bima'na lahaban naru. Artinya api yang menyala-nyala. Ya. Baik syatona maupun syato ini memiliki kemiripan makna kalau kita kembalikan kepada syaiton. Karena pertama syaiton itu memiliki tabiat perangai yang panas karena diciptakan oleh Allah dari api. Sehingga kita ketika marah disuruh apa kemarin Bu? Wudu. Wudu dulu. Setelah wudu selesai kok masih marah, duduk. Ya. Kalau juga masih marah, tidur. Sudah terakhir. suruh tidur. Kalau enggak kasih bacon. Ba'uda artinya jauh. Kenapa syaitan itu dikatakan atau dari kata syatona? Karena ba'idun anil haq. Ba'idun anil haq. Dari definisi ini mbak ya, kita bisa simpulkan yang namanya setan itu adalah seluruh tindakan langkah makhluk ini menjauh dari kebenaran. Dari sini juga manusia juga bisa jadi setan. Itu. Manusia itu bisa jadi setan. Langkah jin atau manusia ketika kita menjauh dari kebenaran itu namanya syaitona yusaitinu. Yang artinya di dalam bahasa kita adalah kesetanan. Nah, itu. Sehingga di sini kalau kita lihat zaman sekarang ini setan itu banyak. Tuh, mau tahu? Ya enggak usah ditunjukin lah, keluar aja nanti banyak setan. Ya. Sehingga di sini hadirin sekalian, para ulama-ulama memutuskan yang lebih kuat setan itu asalnya dari kata syatona daripada hanya syato. Karena syaitan itu bisa jadi manusia, bisa jadi jin, sementara manusia itu tidak diciptakan dari api. Yang hanya api itu iblis sama jin. Sehingga di sini yang mendekati kebenaran adalah syatona. Coba dilihat di dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir. Ini. Tuh, kita buka tafsirnya. Dibuka di situ juga disebutkan firman Allah dari surat 6 ayat 116. 112. Surat 6 apa mbak? Al-An'am ayat 112. Halaman 17 bapak-bapak itu buku. Iya, yang sudah menemukan di kitabnya dibuka atau di tafsirnya ya. Kalau ada yang Quran terjemahan ya, gak apa-apa dibawa Quran terjemahan atau tafsir ya. Biar kita memudahkan membuka ya. Itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin ni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang artinya sudah ketemu Bu. Demikian itulah saya jadikan setiap nabi musuh. Makanya mbak ya, kalau kita itu istiqomah di atas kebenaran pasti terus dimusuhi setan. Jangan merasa tenang. Makanya ketika ini Abdullah anaknya Imam Ahmad yang paling alim. Makanya sebetulnya anaknya Imam Ahmad yang pertama itu soleh namanya. Cuman dia sering pakai lakop ini kunyah Abu Abdullah. Karena alim. Paling mirip dengan bapaknya. Lah Abdullah tanya, Pak kapan sih kita ini istirahat? Kok gini-gini terus, ngaji gak pernah berhenti, ibadah gak pernah berhenti, dikejar-kejar sama syaitan. Wahai anakku, kita tidak akan istirahat tenang sebelum tahu persis kaki kanan kita nginjek pelataran surga. Subhanallah. Memang dunia ini bukan untuk darul qarar. Dunia itu darul bala, katanya ulama-ulama, dunia ujian. Itu. Makanya semakin kesana itu semakin kita gak kerasan. Yang kerasan kan perasaan hatinya aja. Coba tanya itu kepalanya, sering gak kerasan. Puyeng, masuk angin. Kalau gak gitu perutnya ganti bini, wah macam-macam. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlambang ya. Dari mulai rambutnya putih, badannya ini sering sakit-sakitan. Seakan-akan secara tidak langsung bilang, kita itu bukan tempatnya di sini. Ayo, ayo, ayo gitu loh. Makanya giliran aja yang masuk keluar masuk ini penyakit. Nah, dari sini hadirin sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tahu persis bahwa tujuan utama di dunia ini adalah al-ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun asy-syaitan. Diteruskan di dalam ayat itu, siapa musuh Nabi itu? Syayatinal insi. Syaitan manusia. Wa syayatinal jinni, dan setan jin. Ada ulama yang mengatakan tetap ini setan yang dari barang ini, makhluk-makhluk lembut itu katanya, makhluk-makhluk yang enggak bisa dilihat itu. Syayatinul insi itu syayatin ins, dari unsun halus. Godanya itu Masya Allah. Itu syayatinul ins. Setan-setan yang godanya lihai tak terasa. Syayatinul jin, setan-setan yang kasar. Kasar sekali kalau goda, nyurupin. Sampai teriak-teriak. Ini kan kasar sekali. Enggak lihai itu. Itu ya, kurang pinter. Itu. Lah orang digoda, dicekik, di ini ya ketahuan, wah ini jin masuk kan gitu. Kalau yang insi ini lain, lihai, enggak terasa orang digoda dia. Namun yang sahih, yang benar, ini juga sama tafsirnya ayat alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin itu setan kasar, annas itu unsun, yaitu setan yang lembut sekali di dalam cara-cara menggodanya. Tapi as-sahih, syayatinul insi adalah kita, bisa saja jadi setan, ya. Wal jinni jin. Itu. Dengan demikian, tidak ada makhluk khusus yang namanya setan. Ini loh, ada makhluk yang diciptain dari sana, makhluk namanya setan seperti makhluk namanya manusia. Jadi setan yang asli ciptaan itu hanya iblis, dan itu satu. Dan memiliki kelebihan. Kelebihannya apa, Bu? Hah? Tidak bisa mati hingga hari kiamat karena permohonan. Fa'anzirni ila yaumi yuba'atun. Ya Allah, tundakanlah umurku ini hingga hari kiamat yuba'atun, hari pembangkitan. Kebangkitan sudah kelengar setan itu. Nah itu. Masya Allah, dan sekalian, kalau saya jadi iblis juga gak sanggup itu. Istiqomah ngoda dari mulai Adam sampai hari kiamat itu. Kita istiqomah ngaji 6 tahun aja belum tentu loh. Itu. Si iblis itu Masya Allah. Saya itu kadang-kadang renung, kalah saya sama iblis. Istiqomah di dalam kebenaran, dia istiqomah ngoda kita. Coba dari mulai Adam. Sumpah-sumpah lagi, gak pernah istirahat, gak pernah kata saya ini putus asa, sudah. Cuman satu di sini, setan itu memang sangat putus asa sekali, dan bahkan menangis ketika melihat anak Adam itu sujud. Terus dia bilang, umidur sujud fa'abaitu, fadakhaltun nar, saya diperintahkan sujud, saya menolak, saya masuk neraka. Sementara diperintahkan Adam ini sujud, mau masuklah surga. Sama di Arafah. Di Arafah itu menangis, bahkan banyak setan-setan yang kekeringan di Arafah itu. Makanya pergilah ke Romawi, ke Amerika, ke sana sini. Melihat dosa-dosa orang segitu banyaknya diampuni. Itu disebutkan juga di dalam cerita ini, panjang lebar di dalam kitab Musibah Manusia dari Tipu Daya Asyaiton. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Berarti di sini syayatinul insi wal jinni itu wakil nyata dari kalangan manusia dan jin. Bahkan di sini di dalam hadis Rasulullah dikuatkan, dilihat Bu ya, ada enggak hadisnya? Abu Dzar. Ya Abu Dzar, ta'awwadz billahi min syayatinil ins. Wahai Abu Dzar, berlindunglah kamu dari syaitan manusia. Awalil insi syayatin ya Rasulullah, apakah manusia ini punya setan ya Rasulullah? Naam, syayatinul insi adarru minal syayatinal jin, setan manusia itu lebih berbahaya daripada setan jin. Lebih berbahaya. Itu. Bahayanya di mana? Sederhana sekali. Kalau orang kena kesurupan, diapain, Bu? di ruqyah, dibacain ayat kursi, Quran 1-2 ayat keluar. Manusia dibacain ayat kursi, nyengir. Setan manusia malah nyengir. Ifrit itu bu, ya kalau dengar azan ngapain? Lari terkentut-kentut, nangis. Coba sekarang setan manusia dengar azan, malah ngambil gitar. Itu kan? Ini. Maka di sini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Dari sini juga setan jin mati juga, setan manusia juga bisa mati. Maka makhluk jin itu mati. Cuman umurnya banyakkan panjangan jin daripada manusia. Itu. Bahkan ada yang umurnya sampai ribuan. Dalilnya dari diriwayat Ahmad, jin itu bisa mati ya. Jin itu bisa mati. Kalau ditanya, jin itu punya anak enggak? Punya. Bisa mati enggak? Bisa. Dalilnya di mana? Dari riwayat Ahmad Ibnu Hanbal di dalam musnadnya. Ada sahabat yang tengkar sama ular itu, ternyata ularnya jin, ularnya mati, manusianya juga mati. Baik, ini makna daripada syaitan dan hadis-hadisnya. Di sana ada juga hadis yang penting sekali saya sampaikan di sini, yaqta'u sholata, bisa membatalkan sholat, memutuskan sholat al-mar'atu, perempuan. Maka menurut pendapat sebagian ulama, kalau kita sholat tidak ada sutrohnya, penghalang di depannya ini, ada perempuan lewat, batal sholat kita. Perempuan keledai sama anjing hitam. Rasulullah mengatakan, mabalul aswad minal ahmar wal asfar. Apa bedanya sekarang setan ini anjing hitam kuning sama merah ya Rasulullah? Gitu. Ngapain kok hitam ini enggak kuning gitu. Al-kalbul aswad syaitan, anjing ini hitam itu syaitan. Makanya dari sini juga jin itu bisa menjelma ke makhluk, dan sering-seringnya itu ular sama anjing hitam. Tuh, makanya orang muslim tidak boleh meletakkan anjing di rumahnya. Memelihara boleh untuk jaga hewan, untuk jaga kebun tanaman. Tapi untuk dimasukkan di rumah, gak boleh. Karena menghalangi masuknya malaikat. Dan yang kedua, kalau dengar anjing melolong itu, kita harus ta'awud terus. Ya, kalau terus menggonggong terus setiap hari, kita sama anjing nanti. Itu kan. Makanya gak usah dimasukkan ke rumah ya. Kita akan, sudah, Umar juga pernah naik ini, keledai. Keledainya itu gak karu-karuan. Jadi Umar itu sampai jatuh ya. Udahlah turun aja. Ente ini gak ngasih kendaraan saya kecuali syaitan. Ini syaitan. Maka dari hadis ini juga bahwa kullu ma tamarrada min insin wa hayawanin syaitan. Setiap yang tidak beres kelakuannya itu setan. Kendaraan ke manusia ke apa saja, kalau enggak beres ininya namanya setan. Itu, enggak beres. Ya di sini kita kalau beli kendaraan disunahkan untuk membaca ta'awudz. Kita pegang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita meminta perlindungan pada Allah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka khaira ma jabiltahu wa na'udzubika min syarri ma jabiltahu. Ya Allah, saya minta kebaikan apa yang menjadi tabiat kendaraan ini, dan saya berlindung dari keburukan tabiat-tabiat kendaraan ini. Ini juga ulama-ulama memperlakukan baik kendaraan yang sifatnya unta kuda atau kendaraan biasa. Karena kendaraan yang mesin ini juga bisa aja nabrak. Kita mohon perlindungan kepada Allah supaya beres, itu ya. Itu hanya sunnah ya. Nah, kita akan menginjak kepada ar-rajim. Ar-rajim. Ar-rajim dari kata ar-rajmu. Rajmu. Apa artinya ar-rajmu hadirin sekalian? Ar-rajm itu bimakna yu'ramyu. Maka orang yang berzina hukumannya haddur rajmi, artinya dilempar pakai batu. Nah, di sini asyaiton ar-rajim dari kata ar-rajim ya Bu ya. Al-marjum artinya yang terlempar atau yang tertolak atau yang terusir, al-matrud, ya, al-matrud, ada qori namanya al-matrud, itu terusir, itu nama mbahnya itu al-matrud, jadi kabilah namanya al-matrud, sehingga anak-anak cucunya semuanya pakai al-matrud, ya. Baik. Dikatakan ar-rajim karena al-matrud anil khairi, terusir dari kebaikan, kullihi. Artinya dikatakan ar-rajim karena sudah enggak ada baiknya, ya, sudah dilihat dari seluruh arah dan sisi, ini orang enggak ada baiknya ini, maka bisa dikatakan as-syaiton ir-rajim. As-syaiton ir-rajim itu di situ. Maka dari sini hadirin sekalian, kapan saja baik manusia, jin, ini apa, setan, jin atau setan manusia, kalau dia itu terjauh dari kebaikan dan tidak ada baiknya, dilihat dari semua sisi kullihi, maka bisa disebut ar-rajim. Namun ini hanya berlaku untuk manusia. Ini jin. Coba kita lihat di dalam surat 67 ayat 5. 67 ayat 5. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Telah saya hiasi langit-langit itu dengan apa? Dengan bintang-bintang yang indah sebagai masabih, lampu penyinar. Makanya hadirin sekalian, masya Allah, alam semesta ini kalau nggak ada bintang, udah gelap kulitannya setengah mati, pekat sekali. Waja'alnaha, dan saya jadikan bintang-bintang itu sebagian rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Dari hadis ini hadirin sekalian, ini dari ayat ini, bahwa ada setan-setan yang dilemparin oleh Allah dengan bintang-bintang itu. Yang kalau kita lihat katanya bintang apa? Ya, itu. Kenapa dilempar? Karena di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di sana ada istaraqas sam'a. Nanti di dalam ayat juga ada, di dalam surat 15 ayat 16. Tuh. Istaraqa. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan. Buruj itu bintang-bintang. Ya, yang ngumpul, tapi ini burujan itu bintang yang apa itu? Iya ya. Yang kayak apa, pasir itu loh. Banyak sekali burujan. Wa zayyanaha liznadirin, menjadi penghias untuk orang yang melihat. Tadi penghias langit, makanya belum tentu bisa kita lihat. Tapi linnadirin, bintang-bintang itu sengaja direndahkan oleh Allah untuk dilihat. Maka Allah mengatakan linnadirin, bagi orang-orang yang melihat. Indah sekali masya Allah, apalagi terang, enggak ada bulan. Itu. Subhanallah, kalau kita mikir, inilah kalau bayar listrik berapa itu, Pak? Kita disuruh urun 5 bintang bayarin listriknya gitu kira-kira. Masya Allah, ini Rahman Rahimnya Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ghaniyun anil alamin, membiayai sekian alam semesta, memberikan nafkah. Sehingga Allah mengatakan di dalam firman-Nya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu zat memberi rezeki dan maha kuat di dalam memberikan rezeki. Kekuatan Allah ditunjukkan sekian banyak alam semesta yang membutuhkan nafkah semuanya. Bintang membutuhkan sinar, matahari membutuhkan sinar, bulan membutuhkan sinar. Enggak pernah bilang sambat sama hamba-hambanya. Waduh, saya enggak bisa bayar bulan ini nih sinarnya ini. Coba tolong dong. Enggak pernah. Loh, gitu manusia banyak yang ingkar nikmat. Dan kemarin saya katakan dengan inilah Allah banyak menimpakan musibah, yaitu kufrun ni'mah. Kufrun ni'mah. Nah, di ayat itu kita lanjutkan, wa hafidhnaha min kulli syaitonir rajim. Di antara ada bintang-bintang yang saya jaga, saya pelihara untuk melempar syaitan-syaitan yang ar-rajim. Illa man istaraka sam'a fa'adbahu shihabun mubin. Ada syaitan-syaitan yang istaraka, mencuri kabar langit. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah engkau saya ceritai tentang setan, kepada siapa setan itu membawa wahyu turun? Kepada pendusta lagi banyak dosa, alias dukun. Makanya kalau dia itu bablas, bisa tembus, kelempar enggak kena, bisa mencuri habar langit, sehingga bisa memberikan habar-habar wangsit. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan takdir itu, sudah diketahui oleh setan dulu, dikasihkanlah ke dukun. Orang ini nanti yang jadi lurahnya, jadi ininya, tahu. Takdir-takdir yang sebelum jatuh ini sudah diambil duluan kalau kena. Cuman katanya Rasulullah SAW, benar satu, salahnya 100. Yang banyak salahnya. Ya lihat aja dukun-dukun itu. Kadang-kadang ceritanya yang soheh, yang benar, yang tembus itu cuma satu aja. Itu dilempar sana-sini, cuma satu-satu itu aja. Wah, itu yang datang dari sana sembuh. Yang sembuh cuma satu. Ya. Tapi yang dikerjain ribuan. Ini gak pernah dilihat. Dari sini bahayanya dukun. Maka dalam bahasa ini sebetulnya dukun itu bahasa Jawa. Kalau ada udu rukun. Ada duitnya, rukun. Kalau gak ada bedanya, gak ada modalnya, gak keluar wangsitnya itu. Ditanya bolak-balik, waduh, hari ini saya gak dapat wahyu dek, pulang aja ya. Besok lah gitu. Coba kalau sekarang bawa duit banyak, keluar semua ramalannya itu. Gak mimpi-mimpi, katanya mimpi, dibikin-bikin. Dan nyekek hadirin sekalian. Sehingga di sini harta yang paling berat haramnya setelah riba itu, hulwanul kahin, maharnya dukun. Maksudnya kayak-kayak upahnya perdukunan itu mahar. Artinya kalau gak ada ini, gak keluar wangsitnya, kan gitu. Kalau gak ada mahar, gak jadi nikah, kan gitu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, hulwan. Maka Abu Bakar ketika dikasih makanan, alhamdulillah, nyala, sudah kemeringet, ya, masya Allah. Anak khawatir ambruk saja ini, ya. Gitu, ya. Nah, ketika dikasih makanan salah seorang sahabatnya yang dulu itu bekas dukun, setelah dimakan masuk ke perut, baru cerita Abu Bakar, itu makanan saya beli dari duit dulu opah dukun, langsung dimuntahkan. Hah? Jadi jarinya dimasukkan, dikeluarkan sampai bersih. Itu. Dan makhluk yang paling jahat, Pak. Tukang sihir masih jahatan pembunuh. Ini masih lebih jahat daripada pembunuh. Bunuh itu kan langsung dibacok, ngek, mati. Ini dibikin sakit dulu 2 tahun. Ya. Cuman melotot 1 tahun. Baru mati beneran setelah 3 tahun. Coba nyiksa. Ada orang yang seumur hidupnya muntah darah saja. Ada orang istrinya rukunnya setengah mati, tahu-tahu dipisah. Subhanallah. Orang paling jahat. Lagi enak-enak orang menikmati ketentraman rumah tangga, tahu-tahu diganggu dukun. Lah anehnya hadirin sekalian, di Indonesia sekarang ini dukun merajalela. Entah namanya itu kiai, orang ngerti macam-macam, bahkan di TV kan. Yang ceramah benar-benar enggak pernah ditelevisikan. Dukun yang pakai pengobatan dari jarak jauh itu ya. Kiai Haji itu, Bu ya. Iya, Kiai Haji. Namanya siapa itu? Kalau bisa dicekek lah, Bu ya. Dicekek aja. Itu hadirin sekalian, ketahuilah ketika dia memberikan satu penyembuhan, itu sudah koordinasi sama jin. Ente nanti datang ke rumahnya orang ini, awas ya. Sudah siap belum? Udah. Bu, sekarang sakit apa? Diberitahu semua informasinya. Dari mulai nomor teleponnya, ininya, tahu itu setan. Udah. Coba ibu konsentrasi, langsung anget badannya, digitik-gitik sama jin. Itu kan gitu. Itu makanya di sini jangan kerjasama, itu lebih berbahaya, ngundang jin. Jadi badannya, wah iya benar ya, ada reaksi sendiri. Ternyata anjin. Dan sekarang dipasarkan di majalah, di koran, terus kemudian benda-bendanya ada jimat-jimat, sabuk perkoso, ya, sabuk perkoso apa lagi, jimat semar mesem, semar mentem, semar gendeng, gitu kan gitu. Ini dipasarin semua di koran-koran itu. Kalau dulu itu biasanya kita datang ke orang ngerti itu pakai puasa, disuruh puasa dulu. Ini enggak, sekarang siap mateng. 150.000 siap pakai, gitu kan. 100.000, 75.000, sabuk, macam-macam itu. Nah, ini semuanya adalah ulah jin lewat dukun-dukun yang dikatakan oleh Allah afakin azim, pendusta lagi banyak dosa. Makanya jangan sampai mendatanginya itu diancam oleh Rasulullah. Ancamannya apa, Bu? Tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Itu hanya datang tok loh. Kalau dibarengi dengan membenarkan, ancamannya lebih berat, telah kafir terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kenapa? Karena membatalkan agama. Rata-rata dukun itu modalnya cuma dua. Kalau enggak syirik, haram. Kalau enggak syirik, haram. Maka syaratnya ada yang suruh nyembelih ayam putih mulus. Nanti kepalanya suruh nanam di tengah rumah. Atau di pintu. Atau di tempat usahanya. Dikasih bungkusan. Ada pernah kejadian pelaris, kalau enggak salah orang jualan bakso, datang ke dukun disuruh cari BH bekas. Nah, BH itu nanti dijabat-jabi, disuruh masukkan ke air baksonya. Itu laris insya Allah. Itu. Nah, itu pas ketahuan, pas nyeduk begitu, ininya, apa ini Bu, centongnya itu ada ininya, enggak, apa itu namanya, pakunya nyantol, itu keangkat. Begitu, itu kan, dikiranya kulit. Gitu kan, wah ini campuran air bakso kali, gitu kan. Ternyata kain. Ada yang kadang-kadang pakai uang bekas, uang kuno dulu dibelintir, dimantra-mantrain sama dukun, atau pakai apa sajalah yang intinya kotor. Ya. Kotor, semuanya kotor, enggak ada yang bersih. Kalau enggak bersih, kalau bersih itu rata-rata enggak dikabulin karena jinnya enggak mau. Itu. Ya lebih ngeri lagi kalau bakso dicampurin kotorannya kebo itu, kebo Kiai Slamet, ya, Solo. Ya. Nah ini, baik. Mari ibu sekalian kita buka di dalam surat As-Saffat, ya, surat Saffat. Ini masih tafsirul Quran bil Quran. Kita menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran. Di dalam surat As-Saffat juga Allah Subhanahu Wa Taala mengomentari syaitan. Inna zayyana samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Ayat 6, Bu, dari mulai ayat 6. Waduh. Ayat surat berapa? Surat setelah Yasin. 37 ya. Ah, apal ya, Bu, Yasin ya? Yasinan terus nih. Ya. Baik. Inna zayyana samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Hadirin sekalian, yang dimaksud kawakib di sini bukan bintang, tapi pelangi, planet. Aduh. Pelangi mah ini. Ya. Baik. Sehingga di dalam surat ini, di dalam surat Yusuf, planet itu ada berapa, Bu? Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sama mataharinya, sama semuanya, 11. Ahada asyara kaukaban wal ni li sajidin. sujud. Ya. Sujud artinya di sini ada sekalian sujud lil ihtiram, bukan sujud nyembah. Sujud untuk memuliakan, menghormati, bukan menyembah. Itu, ini termasuk juga keutamaan Nabi Yusuf. Dan kalau kita cerita tafsir surat Yusuf, masya Allah, di sini bagi orang-orang yang tergoda istiqomahnya dan yang lainnya, bacalah surat Yusuf itu sehingga kita banyak ibrah. Maka Allah mengatakan di tempat itulah ada ibrah, ada pelajaran yang sangat berharga. Baik. Wa hafidhna min kulli syaitonin marid. Apa perbedaan antara syaitonir rajim dengan syaiton marid? Marid ini lebih jahat daripada rajim. Jadi rajim itu adalah terlempar, terusir dari kebaikan karena saking jahatnya sehingga dikatakan marid, ya, marid bukan marib. Kalau marid itu sakit, kalau maridun artinya sudah keterlaluan, ya, sudah sangat keterlaluan kejahatannya itu marid. La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yukdafuna min kulli janib. Jadi dia tidak mampu untuk mendengar ilal mala'il a'la, ya, wahyu-wahyu yang di sana, karena dia dilempar dari setiap arah. Duhuran walahum adabun wasib, ya, satu azab yang sangat pedih. Illa man khatifal khatfata fa'adba'ahu shihabun thaqib. Kecuali yang berhasil menembusnya, disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas itu numpuk begini. Jadi setan itu munjung sampai ke langit. Jadi apa? Ya, bersusun. Jadi nginjek temannya terus sampai, masya Allah. Dan bahkan mereka itu sudah memiliki kantong-kantong di langit itu untuk memantau habar langit. Jadi dia sudah punya tempat tetap. Dari sini katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setan itu, ini jin terbagi menjadi tiga. Jin melata, jin berjalan seperti kita, jin terbang. Maka kalau ada orang bisa terbang, itu diterbangin sama jin. Ya, ada yang bisa ke Mekah, kalau tahu benar itu jin. Tidak ada karomah orang bisa terbang, itu tidak ada. Ya. Ini hadirin sekalian makna ar-rajim. Jam berapa, Pak? Waduh, masih lama ya. istirahat dulu, Bu, ya, istirahat. Ya. Ibu-ibu, mungkin ada yang belum nyalurin kurban, bisa saya bawa ke Jawa Timur untuk jadi teman Bapak tadi itu mau nyalurin ke yang kena kuyangan gempa kemarin. Banjir. Tapi mungkin kita cari wilayah-wilayah yang dekat desa saya lah, biar nggak jauh-jauh transportnya. Tapi nanti kalau ada yang ini yang berminat, nanti kita anak kasih rekeningnya, dan insya Allah kalau bisa secepatnya, jangan sebelum hari raya, 2 hari itu sudah. Iya, cuman awalnya kita hari Jumatnya, tapi nggak apa-apa juga. Iya. Nanti Mbak Ria, kasih rekeningnya Mbak Ria, ya, nanti dikoordinir rekeningnya di sana, insya Allah. Ya, kalau di Jakarta ini sudah banyak daging sampai banjir. Nah, yang di Ambon ini banyak daging manusia. Insya Allah nanti kita akan salurkan ke desa. Mungkin saya nanti pulang, ya. Iya, Bu. Ini khilaf di antara ulama ya Bu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan orang yang ketika hari Id itu jatuh di Jumat bagi penduduk-penduduk pelosok saja. Karena tidak memungkinkan waktu setelah dia datang pulang lagi. Datang lagi nanti. Karena dulu itu orang untuk mengikuti sholat bersama Rasulullah itu menempuh kiluan, badui, ya naik turun gunung ya, yang kadang-kadang mungkin susah, ya itu makanya dikasih rukhsah bagi penduduk pelosok untuk tidak sholat Jumat, keringanan. Tapi sekarang nggak ada badui di Jakarta ini, masih ada badui, badui Banten, itu bukan badui, mbadui. Sengaja masih membaduikan diri. Sebetulnya sudah enggak ini. Baik. Ibu sekalian, kita lanjutkan sambil nyantai boleh minum kopi, ronde, teh, ya terserah. Sambil belajar ini tahapan nyantai tapi serius. Nyantai di badan, serius di hati. Kita akan membahas masalah bismillah. Nah, masalah bismillah, kenapa kita disunahkan setiap kerja atau usaha yang baik untuk membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu Quran saja. Bismillah lain, bisa saja bismirrahman, bismiljabbar, pokoknya nama-nama Allah kita sebut cukup, nyembelih bismirrahman Ar-Rahim, apa saja. Pertama, karena hadis Rasulullah yang bunyinya kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Shalah. Setiap perkara yang tidak dimulai, perkara baik ya. Setiap perkara yang memiliki tujuan baik tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus. Kenapa dikasih catatan perkara baik? Karena maling gak bisa jadi halal karena baca bismillah. Itu ya. Itu nanti nyopet bismillahirrahmanirrahim dapat alhamdulillahirrahmanirrahim jadi halal. Enggak. Itu. Ini nyopet islami nih pak. Itu. Yang keduanya, karena orang-orang musyrikun itu kalau ingin berbuat sesuatu nyebut berhalanya. Maka untuk menyelisihi orang-orang musyrikun, orang-orang non-muslim, musyrik, maka kita disunahkan menyebut nama Allah. Kalau mereka nyebut nama berhala, Bismil Masih dengan nama Al-Masih, dengan nama Zoroaster, dengan nama ini, saya berbuat ini, saya ini. Kalau santi-santi itu, salamnya siapa itu? Hindu ya? Itu artinya apa pak? Anda yang tahu pak? Santi-santi itu? Hah? Ya, gak tahu itu ya. Itu penghormatan kepada nama-nama Tuhannya. Maka kita disunnahkan mukhalafatan untuk menyelisihi ahlul kitab al-musyrikun. Ini. Kemudian, untuk isti'anah meminta bantuan. Maka di sini ulama-ulama menyatakan di situ ba'ul isti'anah. Artinya dengan kita membaca bismillah, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini ditolong oleh Allah. Isti'anah. Kalau saja itu terus. Setelah jelas ini taat atau mubah diniati jadi taat ya, mubah diniati baik jadi taat. Terus kemudian sekiranya nanti akan dikasih ma'unah pertolongan oleh Allah, masih ada sisa satu yang harus kita tanyakan. sesuai dengan prosedurnya enggak. Maka kalau sudah nilainya bagus, ditolong oleh Allah, sesuai dengan prosedurnya jalan. Insya Allah akan muwaffaq, akan dikasih taufik oleh Allah kerjaan itu. Nah ini sering tidak diperhatikan oleh orang Islam. Wah ini yang penting baik dah. Sesuai dengan prosedur atau enggak dilihat. Sehingga awalnya dia ingin zikir, awalnya dia ingin berbuat baik, jatuh ke bid'ah, jatuh ke macam-macam khurafat itu. Prosedur itu penting. Maka kemarin saya singgung bahwa kita itu tidak hanya sholatnya yang ditanyakan oleh Allah, caranya, jumlahnya, waktunya, tempatnya. Sholat di WC bisa enggak, Bu? Enggak bisa. Enggak boleh. Sudah sekarang caranya bagus, bentuknya bagus, jumlahnya bagus. Sholat duhur enggak tempat pada waktunya, sah enggak? Enggak sah. Makanya semuanya ini harus. Enggak boleh. Wah, yang penting kan sudah ini sholat. Urusan ini cara ya terserah saya. Maka banyak orang yang mungkin di dalam masalah tujuan sama. Sampai orang kejawen yang ruwatan itu ingin cari apa, Bu? Ingin cari keselamatan, ridha Allah. Tapi cara untuk mencari ridha Allah ini enggak sesuai dengan prosedur. Ya enggak sah dong. Wong cari ridha Allah kok pakai ruwatan ngirim kepala kebu ke Laut Kidul. Ya enggak benar. Ini cara penting. Ini banyak tidak diperhatikan. Karena kebatinan ya lumrah lah, yang penting itu eling. Yang penting saya ingat sama Allah. Nanti caranya terserah saya. Dari sini pentingnya syariat. Syariat. Maka di sini hadirin sekalian, orang sufi juga mirip kejawen. Ada di dalam agama ini dibagi dua hakikat, istilahnya yang batin-batin itu, elingnya, zikirnya, dekatnya. Syariatnya enggak diperhatikan, malah menamai orang yang hanya mementingkan syariat itu Islam kulit, Islam masih zahir, belum nyampe makomnya. Tuh. Loh tadi belum saya sebutkan ya, orang sufi cara yang pertama pakai menyiksa diri, yang keduanya zikir. Nah, untuk meniti ritual, orang sufi itu bisa dengan menyiksa diri seperti tadi yang saya sebutkan, keduanya dengan zikir. Sampai zikirnya itu Masya Allah histeri. La ilaha illallah, terus dikumpas sampai Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sudah lenyap, semakin tidak ada, fana, tinggal hu, hu, hu, hu, hu, hu, tinggal hu, hu, hu, hu, udah. Jadi kalau sudah zikirnya itu enggak ada suaranya, dia sudah nyampe pada fana, titik fana, siapa saya sudah enggak tahu. Nah, kalau sudah fana, nah kembali lagi hulul. Mulai ketemu antara kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Ya sama nanti akhir-akhirnya kalau enggak wahdatul wujud, pertemuan sifat atau pertemuan zat itu. Nih, prosedur juga penting di dalam zikir. Anda boleh sekarang ini mendekat dengan Allah, tapi caranya enggak benar seperti itu. Zikir sampai esteri, sampai Masya Allah. Ada yang gila loh gara-gara zikir itu. Jadi orang sufi itu untuk nyampe kepada wali gendeng dulu. Kalau belum gila, belum bisa dikatakan wali. Di istilah pesantren itu namanya jadab. Jadab itu gendeng tapi enggak gendeng. Jadi gendengnya ini gendeng positif. Itu. Lah gendeng negatif yang itu, yang di jalan-jalan itu. Gendeng positif itu gendeng untuk mengawali wali, jadi wali. Makanya di sana ada beberapa orang yang nyeleneh kelakuannya, malah disanjung-sanjung. Ya diangkat-angkat. Itu. Karena diyakini bahwa ini awal untuk meniti karir kewalian. Nah, ada yang nyampe, ada yang kebablasan gendeng beneran. Itu ya. Na'udzubillah yang bablasan ini ya. Itu. Soalnya dia melakukan puasa macam-macam itu. Puasa, kadang-kadang zikir ya. Belum lagi nanti tirakatan-tirakat. Kemarin ada katanya tirakat dari sebelah mana itu. Ki Haji siapa melakukan tirakatan untuk mengetahui uang ini, apa firasat banjir ini arahnya, tafsirannya apa. Ternyata dia simpulkan dari hasil tirakatan bahwa banjir ini alamat kejatuhan si fulan. Nah ini seperti itu. Nah cara-cara seperti ini tidak lain adalah sufi, atau saya sering mengistilahkan sufi, sumpek pikirannya. Orang-orang sumpek pikiran, nggak ada kerjaan, makanya begitu. Nah, kita sekarang membahas masalah bismillah. Para ulama sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat An-Naml. Ya, ayat berapa, Bu? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat yang dikirimkan kepada siapa? Ratu Balqis atau Bilqis? Hah? Balqis atau Bilqis? Ya, semaunya lah, orang enggak ada kok. Ya. Ada yang mengatakan Balqis, ya. Yang nanti Masya Allah memang Ratu Balqis ini pemimpin yang memang terkenal bijak dan sangat-sangat insting politik, kepekaan politik itu tinggi sekali. Suatu contoh ketika disuruh Sulaiman untuk menyerahkan dirinya dan seluruh rakyatnya datang menyerah, dia enggak langsung. Tetapi ngirim hadiah. Apa tujuannya ngirim hadiah? Apa ngerayu? Riswah, nyok apa? Apa itu? Nyuap? Enggak. Walaupun ini musyrik, tapi pemerintahnya bersih, Bu. Tapi tujuannya untuk mengukur kekuatan musuh. Iya. Kalau nanti ini hadiah diterima, berarti kekuatan ekonomi dan kekuatan militer ini pemerintah yang mau nyerang saya segini. Sementara nilai harta yang saya kirimkan itu di bawah kekayaan kekuatan saya sekian persen. Kalau diterima berarti saya bisa melawannya, terus perang. Kalau ditolak berarti kita harus mundur. Ini hebatnya dia. Ternyata ditolak. Utusannya masuk istana itu pagernya sudah emas. Dia mau bawa emas cuma segini. Itu diriwayatkan di dalam tafsir. Karena pasukan ini, bala tentara dan pembantu-pembantu Sulaiman itu tidak hanya sekedar manusia, jin, dan dia ifrit itu di tangan dia. Ifrit, jin dari kabilah ifrit itu di tangan dia. Makanya ada yang menyelam cari emas ke laut, mutiara itu semua, pagernya aja emas. Dari sudah masuk pintu istana itu sudah ngeper. Kita mau ngasih emas segini nih, temboknya aja emas ini. Udah. Terus kemudian dah, bawa pulang. Kamu yang merasa puas dengan hadiah kamu, bukan saya. Ini kan sudah ngeper juga. Kalau sekarang yang memberikan hadiah rata-ratakan puasan yang dikasih daripada yang ngasih. Kalau sudah yang puas yang ngasih, ini loh yang gak beres, kan gitu. Pulang aja. Akhirnya pulang. Nah dari situ dia mulai tahu. Pulang tidak membawa berita apa-apa kecuali hadiahnya ditolak, dia faham kita harus datang menyerah. Jangan, karena tidaklah seorang raja atau pemimpin menyerang suatu negeri pasti membuat kita hina, rusak negeri kita. Datang, kemudian sebelum datang Sulaiman memberikan ini perintah, ada di antara kalian-kalian ini yang bisa mendatangkan singgasananya. Ifrit ngangkat tangan. Waqala Ifrit. Katanya Ifrit berkata, saya mampu sebelum kamu pergi dari majelis. Jadi sebelum kita bubar nanti, singgasananya Bilqis itu udah datang. Udah ada di depan matanya. Wah kurang cepat, katanya Sulaiman. Ini bisa-bisa nanti datang duluan, singgasananya belum datang. Akhirnya ada seorang manusia Ini juga Allah ingin menunjukkan bahwa apapun nanti akhirnya manusia yang lebih utama dan yang paling hak menjadi khalifah fil ard ini. Saya mampu mendatangkan sebelum kamu kedip. Plak, begitu sudah datang. Ini orang dikasih oleh Allah ilmu-ilmu tentang asma wa sifat, tapi jangan dicari. Sudah enggak ada ini ilmunya. Nanti wirid asmaul husna, biar ingin terbang, ingin ngangkat istana, nanti jadi hidup di Fata Morgana, nanti bisa-bisa mimpi ketemu Aladdin sampean. Ya, itu ya. Bukan manusia. Ya, manusia. Plak datang di depannya. Subhanallah. Terus kemudian nakiruha, disuruh untuk merubah dikit-dikit. Setelah datang, apakah singgasanamu seperti ini? Dia enggak jawab. Oh iya ya, ini enggak. Ini menunjukkan bahwa kepakaan politik dan diplomatis itu ada. Kayak-kayak sih mirip gitu kan. Ini menunjukkan izzah. Sampai pada dia masuk Islam, dia bukan mengatakan aslam tu li Sulaiman, saya Islam untuk, tetapi aslam tu ma'a Sulaiman, saya masuk Islam tunduk kepada Allah bersama Sulaiman, bukan untuk Sulaiman. Izzah. Ini menunjukkan bahwa memang bersih, tinggal satu aja, tauhidnya enggak beres. Enggak masuk Islam ya, tersingkap dengan dia itu merasa takjub de kebesaran kerajaan Sulaiman, sehingga dia masuk Islam ya, dengan terakhir masuk ruangan yang marmer itu bisa terlihat seperti air yang mengalir gitu ya. Masya Allah, ini bikin seperti ini belum ada yang bisa ini, dan yang gak bisa mungkin, soalnya ini ifrit yang bikin gitu. Makanya di dalam bahasa ifrit itu segala sesuatu yang menakjubkan. Orang Saudi atau orang Arab untuk menamai bahasa Arab dongkraknya mobil itu namanya ifrit. Kenapa dikatakan ifrit? Karena barang kecil bisa ngangkat mobil itu kan. Ifrit itu. Kayaknya pernah ada sopir kerja di sana. Ambilkan ifrit. Waduh. Mana? Saya datang ke sini bukan melihara jin. Disuruh ngambilin ifrit. Ternyata suruh ngambilin dongkrak mobil itu. Bingung dia. Makanya penting mengetahui bahasa kaum itu ya. Baik. Hadirin sekalian, itu sepakat tentang masalah bismillah bagian daripada surat An-Naml. Nah, sekarang selain itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bagian dari semua surat termasuk Al-Fatihah. Jadi semua surat itu bismillah itu bagian daripada awal dari surat itu. Yang mengatakan ini diantaranya adalah Imam Malik. Ada yang mengatakan kedua, surat tersendiri bukan bagian daripada ini ayat itu. Jadi ayat tersendiri yang diletakkan di awal. Yang terakhir bukan bagian dari semua surat. Kalau yang mengatakan ayat tersendiri tadi itu Imam Ahmad, bukan bagian dari semua surat itu Imam Malik. Dari sini perbedaan bismillah itu dikeraskan atau tidak. Yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari seluruh surat, enggak usah dibaca. Makanya langsung membaca alhamdulillahirrabbilalamin terus ya. Arrahmanirrahim ya terus. Nah, kalau sekarang yang mengatakan bagian daripada seluruh surat jadi baca, cuman kalau menurut Imam Ahmad dipelankan, menurut Imam Syafi'i dikeraskan. Sebetulnya sama-sama dia ini mengatakan bismillah itu bagian dari Fatihah, cuman Imam Syafi'i sunnah dikeraskan, Imam Ahmad sunnah dipelankan. Dasarnya Imam Syafi'i pertama dilihat di dalam Quran ini tafsirnya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ini dari Abu Hurairah ya, oleh Imam Al-Baihaqi dan Daruqutni, bahwa Abu Hurairah itu mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu dia mengatakan inni la asbahukum salatan bi Rasulillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah. Berarti dari sini Rasulullah itu sholatnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan qira'a bismillahirrahmanirrahim. Kanat qira'atuhu maddan thumma qira'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Artinya bacaan Rasulullah itu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak boleh dilanjut terus. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu bacaannya Rasulullah menurut riwayatnya Imam Malik. Ini Imam Anas bin Malik. Ada lagi satu hadis dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah, Bu? Istri Nabi. Bekas istri siapa? Abu Salamah. Kan Ummu tinggal ngasih Abu aja. Kalau laki Abu, kalau Ummu perempuan gitu ya. Abu Salamah. La asbabul wurud doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan. Ini untuk Ummu Salamah. Dari Rasulullah diajarkan kepada Ummu Salamah. Kan sedih sekali. Kemudian dikasih doa inna lillahi, ini semuanya adalah milik Allah. Kita punya apa? Kita nyawa nyewa lah. Nyewa. Buktinya kalau diambil enggak ada yang bisa protes, gitu kan? Terus kemudian wa inna ilaihi rajiun, kita semuanya akan kembali kepada Allah, enggak ada yang nyasar. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, kasihlah pahala dari musibah yang menimpaku dan gantilah yang lebih baik. Makanya kalau tertimpa musibah apa saja bukan hanya kematian, jangan bilang lau. Katanya Rasulullah, wa idza asabaka syai'un fala taqul law kana kadza lakana kadza fa inna law taftah amala syaitan walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau kamu tertimpa sesuatu jangan bilang seandainya begini, kan tadi begini. Karena lau seandainya di dalam masalah seperti ini buka pintu setan, setan masuk. Maka ucapkanlah ini adalah putusan Allah, ini adalah takdir Allah, apa yang dikehendaki pasti terjadi. Ini kalau sudah terjadi, tapi kalau enggak jangan nangen-nangen. Jangan, enggak boleh kita nantang musibah itu, enggak boleh. Makanya Rasulullah itu melarang la tatamannauna liqa'al adu fa idza laqitum fasbutu, jangan kamu angan-angan ketemu musuh. Tapi kalau ketemu teguh. Wah, kapan ya saya bisa perang? Jangan. Jangan angan-angan. Tapi kalau sudah ketemu kita harus teguh, itu ya. Artinya sabar. Dengan demikian hadirin sekalian, wabil khusus kita kembali kepada masalah as-shalah ya. Yang sahih adalah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, sekarang dasar yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah atau tidak dibaca keras. Dasarnya pertama dari Anas bin Malik. Loh, kok sama? Tadi Anas bin Malik, tadi juga Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik mengatakan sallaitu khalfan nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa yaqra alhamdulillahi rabbil kanu yaqrauna alhamdulillahi rabbil alamin. Saya salat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya membaca Fatihah mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadisnya juga sahih. Dasar yang kedua dari Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihus salata bitakbir wa yaftatihul aini al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah itu kalau mulai sholat dengan takbiratul ihram, kalau mulai membaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari dua riwayat ini yang kelihatan berseberangan, sebetulnya tidak berseberangan. Dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir itu, di sini mungkin saja dua riwayat yang nampaknya berseberangan dikumpulkan, dua-duanya dijalankan dan dipakai. Bagaimana caranya? Mungkin saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membaca Fatihah bismillah tapi enggak dikeraskan. Atau kadang-kadang dikeraskan, kadang-kadang tidak. Maka Ibnu Katsir memberikan suatu solusi yang bagus, bismillah itu kadang-kadang dikeraskan, kadang-kadang dipelankan. Namun Rasulullah itu lebih sering memelankan daripada mengeraskan. Lebih sering, ya. Lebih sering memelankan daripada mengeraskan. Tapi yang sahih tetap aja bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Cuman cara bacanya itu yang kelihatan, yang terdengar itu alhamdulillahi rabbil alamin langsung. Bismillah enggak kedengaran karena enggak dikeraskan. Itu saja. Makanya jangan gara-gara ini masjid jadi pos kamling. Ada yang gara-gara enggak baca bismillah keras, ada yang bawa air got disiram. Wah, ini masjidnya Muhammadiyah. Ya ini balas juga. Lebih ini lagi noh. Masa masjid dikasih air god, ini ngasih tai ayam, besoknya tai manusia. Udah. Jadinya hamam, bukan jadi WC tempat ibadah tapi kotoran. Dan banyak itu. Maka di sini orang muslim harus ditanamkan sejak dini kesadaran berbeda di dalam hal yang memang dibedakan oleh syariat. Jangan kayak pluralisme ya. Pokoknya berbeda titik mutlak enggak. Kita harus menyatukan apa yang disatukan oleh agama dan membiarkan perbedaan itu menggelinding. Apa yang memang dikhilafkan, dibedakan oleh agama, namun giliran kita melaksanakan, merealisasi, kita dipilih, punya hak untuk memilih. Menurut saya inilah yang paling mendekati dengan dalil. Bukan berarti setelah saya milih pendapat si A, yang B sesat. Ini masalah yang khilafiyah loh mbak. Kalau masalah yang tidak berbeda, ya sudah. Maka masalah itu ada dua jenis. Ada masalah yang kontradiktif, ada yang masalah variatif. Yang masalah kontradiktif hanya satu kebenaran. Masalah variatif bisa saja semuanya benar. Dan itu ada di zaman Rasulullah. Mau tahu contohnya? Pernah ada satu dua orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini di pepergian junub semuanya, masya Allah. Ini Allah ingin menerapkan syariat ya, bikin orang junub bisa bareng-bareng. Itu kan masa mimpi kayak sepakat. Setelah itu yang satunya nggak dapat air dua-duanya, akhirnya tayamum gulung-gulung. Ya. Jadi ini debu itu di ini digelar begitu, terus langsung dia tidur kayak ini ayam begitu ya. Itu. Yang satunya cukup menepuk tangan dan muka dan tangan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan ini, yang satunya melakukan ini. Yang ini mengusap muka sama telapak tangan, dia katakan asabta sunnah, kamu telah sesuai dengan sunnah. Yang gulung-gulung ini dikatakan ajzata, cukup sholatmu, enggak usah diulangi. Indah toh. Ini yang sesuai dengan sunnah ini. Tapi ajzata, cukup, enggak usah diulangi. Seperti juga pernah ada orang yang langsung masuk masjid karena ingin ketemu rukuknya imam, dapat rekaatnya dari pintu mulai Allahu Akbar. Sampai sana. Setelah itu Rasulullah SAW memiliki mukjizah bisa melihat dari punggungnya. Makanya kalau ada sahabat ini barisan belakang ini enggak beres, tahu Rasulullah. Itu tahu. Sampai bacaan ini. Kemudian tahu, oh ini orang masuk sholat kok pakai macam-macam ini caranya. Setelah sholat, zadakallahu hirsan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah kesungguhanmu, wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Lah, ada ulama yang menafsiri, jangan kamu ulangi sholatnya. Ada yang menafsiri, jangan kamu ulangi perbuatan ini. Nah, makanya yang bilang jangan ulangi perbuatan ini, sudah gak boleh lagi setelah itu sholat begini. Kalau gak ketemu ya sudah. Tapi kalau jangan kamu ulangi sholat kamu, berarti benar sholat saya ini. Terus, gitu kan. Nah, itu. Ini masalah khilaf di antara ulama tentang masalah menundukkan hadis, dan dua-duanya juga termasuk perbedaan variatif. Ya, ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan memasuki keutamaan surat Al-Fatihah. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ya, yang bunyi, ini ada salah seorang sahabat, ya, yang naik kendaraan bersama Rasulullah, ya, bonceng Rasulullah. Kemudian kendaraannya itu terpeleset. Dia bilang, ta'isa syaitan, kurang ajar ini syaitan. Katanya Rasulullah, la taqulu ta'isa syaitan, jangan bilang kurang ajar syaitan. Fa innahu yakbur hatta yasiru kalbad, dia akan membesar seperti rumah, segede rumah. Di dalam riwayat lain, ya ta'azam, dia akan merasa gede, merasa bang di hatimu sampai segede gunung. Walakin qulu bismillah, ucapkan bismillah, fa innahu yazhur, dia akan mengecil, hatta yasiru kadzubab, sampai seperti lalat. Dari hadis ini, hadirin sekalian, ternyata orang muslim mukmin itu sama setan aja juga ada akhlaknya. Enggak ngawur kita. Ada akhlaknya. Emangnya mentang-mentang setan disodok begitu aja? Enggak. Ada aturannya, ada akhlaknya, Masya Allah. Makanya dikatakan Islam itu agama yang tertinggi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, engkaulah ya Rasulullah, ya Muhammad, orang yang akhlaknya paling tinggi. Jadi bukan kita membutuhkan akhlak cuma sama orang tua kita, sama suami atau istri kita, sama tetangga kita. Walah sampai sama iblis, sama setan itu dibutuhkan akhlak. Nggak main tonjok, main ngawur. Mentang-mentang setan, udah kurang ajar aja, nggak apa-apa. Disumpah-sumpahi seenaknya, enggak. Tapi diatur, diarahkan. Kul bismillah. Kayaknya kalau kita ada satu kejanggalan atau emosi atau kerja nggak selesai, jatuh ini, jangan bilang, jaran. Ada orang yang begitu. Atau nyebut kalimat-kalimat macam-macam, bilang bismillahirrahmanirrahim, sambar geledek, kurang ajar gitu, nggak boleh. Itu ya, bilang bismillah, itu bismillah, ya. Ini akhlak. Karena ini berbahaya sekali ya dinis, makanya setan itu kalau ditantang itu semakin ini. Makanya jangan suka nantang jin. Jin itu kayak anak beling. Tahu gak anak beling? Nakal itu loh. Kalau diusilin, semakin usil. Dibiarin juga ngerepotin. Makanya diperhatikan, tapi jangan kayak-kayak kita memperhatikan. Kayaknya kalau siapa yang kena itu, diusahakan diobati sendiri. Jangan ngundang orang. Kalau diundangin, dia ngundang juga. Ini ustadznya datang nih. Kita cari yang gedean. Ini ustadznya gede juga. Wah, dia muter sana-sini cari. Datang lagi, makanya semakin banyak yang ru'yah, semakin banyak yang ini. Apalagi kalau sudah ini keluar, masuk lagi, lebih gede masuknya. Itu. Kayaknya diobati sendiri, jangan ngundang. Yang lainnya, nantang. Itu. Dan subhanallah dan sekalian, moga-moga ya, kita memohon kepada Allah dilindungi satu ini. Digoda oleh setan dengan sihir atau kesurupan. Ada orang yang sampai meninggal dunia itu hidupnya bukan di dunia, kayak-kayak dia itu ngomong sama orang tapi gak ada orang. Jadi dia ceritanya sudah dinikahi sama jin, katanya, ngakunya gitu. Tentang zaman Rasulullah gak ada dalil ya bahwa manusia bisa menikahi jin, jin bisa menikahi manusia. Tapi di zaman Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah menyatakan bisa saja dan terjadi. Jin menikahi manusia, manusia menikahi jin. Dan ya, gila itu bisa kejiwaan, bisa itu, bisa macam-macam. Ya, intinya di sana ada gelagat-gelagat, tanda-tanda kalau orang itu gila jiwa karena sakit jiwa, yang satunya karena kesurupan. Jin itu kayak anak beling, tahu enggak anak beling, nakal itu loh. Kalau diusilin semakin usil. Dibiarin juga ngerepotin. Makanya diperhatikan, tapi jangan kayak-kayak kita memperhatikan. Kayaknya kalau siapa yang kena itu, diusahakan diobati sendiri, jangan ngundang orang. Kalau diundangin dia ngundang juga, ini ustadznya datang nih, kita cari yang gedean. Ini ustadznya gede juga, wah dia muter sana sini, cari. Datang lagi, makanya semakin banyak yang ruqyah, semakin banyak yang ini. Apalagi kalau sudah ini keluar, masuk lagi, lebih gede masuknya. Itu. Kayaknya diobati sendiri, jangan ngundang. Yang lainnya, nantang. Itu. Dan subhanallah dan sekalian, moga-moga ya, kita memohon kepada Allah dilindungi satu ini, digoda oleh setan dengan sihir atau kesurupan. Ada orang yang sampai meninggal dunia itu hidupnya bukan di dunia, kayak-kayak dia itu ngomong sama orang, tapi gak ada orang. Jadi dia ceritanya sudah dinikahi sama jin katanya, ngakunya gitu. Tentang zaman Rasulullah gak ada dalil ya, bahwa manusia bisa menikahi jin, jin bisa menikahi manusia. Tapi di zaman Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah menyatakan bisa saja dan terjadi. Jin menikahi manusia, manusia menikahi jin. Dan ya, gila itu bisa kejiwaan, bisa itu, bisa macam-macam. Ya, intinya di sana ada gelagat-gelagat, tanda-tanda kalau orang itu gila jiwa karena sakit jiwa, yang satunya karena kesurupan. Ya, biasanya perempuan yang banyak, karena rata-rata tingkat emosional perempuan itu tinggi, sehingga gampang digenjot sama setan. Apalagi ada waktu-waktu kotor ya, haid, ya, nifas, terus waktu budek, waktu nggak ada belanja, ini sudah tempat-tempat pas untuk setan ya. Ya, sudah budek nggak ada belanja, udah setan masuk. Nah itu ya, kalau sadar bertahan biasanya marah itu. Ya, gimana Bu? Iya bisa. Jadi biasanya yang kesurupan itu kadang-kadang sadar, kadang-kadang pingsan, kadang-kadang histeri teriak. Tapi untuk menengarai orang ini stres atau kesurupan gampang. Kalau ketawa, biasanya orang stres itu ketawanya lepas, wajahnya berseri-seri. Nah orang yang kesurupan itu matanya redup, ketawanya itu walaupun keras tapi ngikik, tidak ada mimik ketawa. Itu yang saya alami. Tapi saya sekarang ini sudah total tidak mau disuruh gitu-gituan. Soalnya bisa-bisa balik. Makanya saya sering sarankan, keluarga kamu ini tauhidnya sudah benar belum? Kalau benar, kalau enggak, ya ngapain saya susah-susah nyembuhin nanti setelah keluar balik lagi. Kalau tauhidnya benar, sembuhkan dengan tauhid itu dan ruqyah, insya Allah akan selesai. Ya, apalagi kalau sekarang disuruh nyembuhin ya, rumahnya, gambarnya macam-macam, ada Maryam Belanda, Maryam Belina, telanjang ini ada anjing, ini gak sembuh-sembuh itu ya. Gak akan sembuh-sembuh. Belum lagi di depan rumahnya ada patungnya, waduh, ini bisa-bisa jin Bali ini kesini nih. Itu. Ya, itu harus dikeluarkan semuanya. Kalau keluarganya benar gampang ya, cepat. Tapi kalau isi rumahnya, sholatnya, rumahnya jadi kuburan, bukan tempat ibadah, ya sudah susah. Kayaknya Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu itu kuburan. Kebalik sekarang, kuburan jadi rumah. Ramai baca Yasin di kuburan. zikir di kuburan, bahkan ada yang sholat, ada yang macam-macam. Rumahnya kayak kuburan persis, sepi, nggak pernah ada kegiatan sholat, zikir, ya sudah, tempatnya setan, keluar satu masuk 1000, itu ya, begitu terus, makanya susah. Tuh. Intinya dari dalam dulu. Ini tentang masalah berkaitan dengan fadl, keutamaan suratul Fatihah, terutama Bismillahirrahmanirrahim untuk mengusir syaitan atau memperkecil, ya. Karena setan itu ada yang menunggu hati kita, Bu. Itulah yang disebut setan khannas. Ya, dikatakan khannas kalau hatinya lengah itu membesar sampai nempel plek. Kemudian kalau dia membaca bismillah ta'awudz lepas lagi. Makanya terus, enggak ada setan ini lepas. Jadi terus nunggu aja. Jadi seakan-akan hati itu pula siap terus begini. Lupa diterkam, zikir dilepas lagi, terus begitu, namanya khannas. Karena khannas itu kalau giliran diserang musuh menyembunyikan kepalanya. Itu khannas. Dalam surat apa, Bu? Hah? An-nas alladhi, ini khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu namanya khannas. Setan khannas. Setan itu macam-macam, ada khannas yang khusus membidangi masalah hati, manajemen hati, ya. Ini setan kerjanya manajemen hati, tapi dirusak. Ada setan khinzib untuk ngitik-ngitik orang sakit. Ini orang yang sholat. Orang sholat itu bisa gak karu-karuan. Itu gara-gara setan satu ini, khinzib. Mungkin pernah saya ceritai khinzib, ya. Pernah saya ceritai ada orang kehilangan harta karun, disuruh sholat, ketemunya di sholat benar. Iya, sholatnya setan itu. Ya setan ini. Ya godaannya, Masya Allah. Dan sekalian kita kadang-kadang sholat itu, wah, ya, gimana kalau sholat ya begini, gak sholat ya dosa, kan gitu. Hanya harus diusahakan. Maka Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun. Besar, berat. Illa alal khashi'in, kecuali orang-orang yang bisa khusyuk. Sekarang kita akan nyampe kepada pembahasan masalah disunahkan kita mengucap bismillah setiap kita melakukan perbuatan kebaikan. Hadirin sekalian, di sini di antara perkara-perkara yang disunahkan membaca bismillah antara lain seluruh macam kebaikan, ya, seluruh macam perbuatan baik. Halo, salam. Ya, nanti jam berapa? Oh, jam berapa lah? Kemarin saya khutbah itu bisa pingsan, Bu. Jadi untung aja ada yang gantiin. Jadi di tengah khutbah itu pingsan. Jadi iya, darah rendah, langsung drop, geliang-geliang, keluarnya bintang, bukan manusia di depan saya. Di sini kunang-kunang, gak sampai. Iya, terlalu sampai. Jadi, ini nanti ke puncak lagi. Kemarin mungkin masuk angin di puncak kali. Ya. Kita lanjutkan tentang masalah hal-hal yang disunahkan membaca bismillah. Pertama, Bu, ya, ketika mau bekerja apa saja, ini juga termasuk solusi atau cara terapi untuk penyembuhan sihir. Orang yang sudah kesurupan atau kena sihir disunahkan untuk membaca bismillah ketika apa saja. Mau ngambil barang, mau makan, mau minum, mau kerja apa saja, jangan sampai lepas bismillah. Entah. Kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, bekerja itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW, samillah wa kul biyaminika wa kul ma yalik. Bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu dan cukup yang di pinggir saja. Makanya kalau makan jangan ini, makan bareng, ya. Makan bareng lunjak gitu, ya. Jadi cukup yang di piring. Waduh, giliran jatah saya enggak enak ini. Jadi cukup insyaallah ini yang berkah. Terus kemudian dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Ini bukan hanya sekedar adab. Bahkan pernah ada orang sahabat disuruh makan Rasulullah pakai tangan kanan, saya enggak bisa. Katanya Rasulullah, yang tidak menyebabkan bisa itu karena kesombonganmu. Akhirnya dia itu enggak bisa ngangkat makan ke atas mulutnya. Ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Enggak bisa. Kalau kidal enggak apa-apa, atau sakit, kecelakaan, tangan kanan enggak berfungsi enggak apa-apa. Ini yang normal ya, yang normal. Iya, yeah, kalau memang bisa diusahakan bisa ya. Itu ya. Terus gini, Bu ya. Ini sebetulnya ada sayyi'ah. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dikembangkan oleh orang-orang barat, non-muslim. Kebanggaan mereka adalah makan tangan kiri, minum tangan kiri. Iya, apa saja. Sehingga di sini agama Islam memberikan suatu ajaran yang indah. Dibedakanlah fungsi, ini fungsi untuk makan, ini fungsi untuk cebok, jangan dicampur-campur. Cebok sama makan masak satu, indah kan? Tapi orang Islam kadang-kadang meninggalkan keindahan ajaran ini, lebih memilih ajaran-ajaran yang tidak benar sehingga kehidupannya tidak dekat dengan Islam. Dan itu tidak susah gitu loh, Bu ya. Enggak susah. Apa sih susahnya? Dah bahkan indah. Masya Allah, makan tangan kanan, minum tangan kanan, itu bagus. Dan ini banyak sekali sudah, Masya Allah ya. Bahkan kita lihat seorang ustaz atau kiai makan tangan kan kiri. Gitu. Karena bukan dia tidak tahu, di Riyadhus Shalihin ada itu. Kalau urusan Riyadhus Shalihin kan paling lontok pesantren itu. Bukan enggak tahu tapi tidak memperhatikan dan tidak menganggap bahwa itu penting dan besar. Taruhlah paling tidak kita ini mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak sulit. Tidak sulit. Mudah sekali. Cuman karena kadang-kadang bangga gitu bisa makan tangan kiri karena niru si fulan sehingga itulah yang menyebabkan susah untuk dihilangkan. Nah, di antara juga kita disunahkan untuk, bahkan bukan sunnah, artinya tidak wajib, membaca bismillah ketika wudu. Ya, ketika wudu. Cebok di situ ada hadisnya ya, Mbak ya? Ada enggak? Bunyinya gimana? La wudu'a. La wudu'a ini berarti tidak ada wudu. Lam yadhkur ismallah, orang yang tidak menyebut nama Allah. Makanya tidak harus bismillah juga, Bu ya. Tidak harus bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah, bismirrahman, bismirrahim. Nama-nama Allah kita sebut, mau wudu. Tapi yang tertinggi, yang al-azam, yang paling besar adalah Allah. Maka cukup kita mengucap bismillah. Langsung. Kita cuci tangan. Terus apa, Bu? Setelah cuci tangan, berkumur dan seterusnya. Baru kita tutup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu kita disebutkan dalam hadis Rasulullah, siapa yang setelah wudu membaca ini maka dia akan dibukakan pintu surga 8, masuk dari mana saja dia mau. Fadilahnya besar. Itu bismillah. Di antaranya juga disunahkan membaca bismillah ketika kita mau bercampur dengan istri suami kita. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah yang di situ juga ada. Ada enggak, Mbak? Hah? Ada. Lau anna ahadakum, kalau salah satu di antara kalian idza arada, mau ya, mau, bukan setelah. Setelah baru baca, enggak ada gunanya. Ayatia ahlahu, mendatangi keluarganya, qala bismillah, mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitan ima razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau telah berikan rezeki kepada kami, yaitu berupa anak. Fa innahu in yuqaddar, kalau ditakdirkan hubungan itu bainahuma, di antara suami istri, waladun, anak, lam yadurruhu syaitanu abadan, tidak akan bisa diganggu, dibahayakan setan. Makanya sekarang banyak yang nakal ini kayaknya bikinnya enggak pakai doa itu. Lupa. Anda yang punya anak cucu belum hafal ini doa ini, wah ini jelas enggak beres ini bikinnya dulu. Makanya di sini dihafalin, itu penting. Ini lam yadurruhu syaitan, tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Kayaknya di sini di antara terapi untuk mencari bibit generasi yang soleh, solihah. Di samping kita usaha tarbiyah, mendidik, mengajar, mengasuh dengan baik, doa itu juga penting di antaranya ini. Ini kadang-kadang diremehkan. Padahal mudah, ya, diapalin enggak ada 5 menit sudah kena. Ya, sudah kena. Itu dibaca. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Itu aja titik. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu aja titik. Itu bacaan ketika kita mau bercampur, ya, bismillahnya itu cukup. Mungkin ada yang ini kita buka terentangnya jawab saja, ya Bu, ya. Ya, silakan. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Sekarang ini di apa namanya, ketika kita berwudu itu di kamar mandi itu kan ada WC dan kamar mandi itu menjadi satu, Ustaz. Nah, apakah ketika kita wudu itu kita boleh membaca basmalah di dalam WC yang ada tempat membuang hadas besar? Terima kasih. Kalian, kalau kita berwudu disunahkan di tempat yang tidak WC dan najis. Kalau memang terpaksa, boleh, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena mau tidak mau harus membaca bismillah, karena bismillah ini wajib. Sementara tidak berzikir di tempat itu hanyalah adab. Maka wajib lebih menang daripada adab itu, tetap tapi makruh. Kita baca tapi makruh karena syarat wudu. Sama di hati bukan namanya membaca. Ya, lam yadkur yadkur zikr. Iya, makanya hanya makruh. Sebetulnya di sini bukan menyebabkan rusaknya ibadah, makruh itu. Makruh di dalam hal ini itu lebih baiknya ditinggalkan. Itu saja, Bu, ya. Kurang baik itu, ya. Kurang baik ada. Ya. Maka di sini usahakan kalau bisa, ya, ada tempat-tempat untuk buang hajat sendiri, ada tempat untuk bersuci sendiri. Bersuci itu meliputi wudu, mandi, dan yang seterusnya. Ya? Iya. Atau kalau besar dipisah, kalau besar enggak apa-apa. Kalau yang enggak boleh itu pas. Ini ya. Kalau besar, ya, bukan di lingkungannya ini. Ya. Ya. Karena khawatir mercek saja. Khawatir mercek. Bukan karena macam-macam. Khawatir percikan-percikan najis itu. Mana najis ini? Saya ingin juga kemarin saya menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan istisqa. Saya katakan kemarin keliru, ya, doanya Rasulullah tidak keliru, artinya ketika datang mendung yang besar sekali, hitam sekali, Rasulullah SAW ketakutan dan khawatir jangan-jangan ini azab, itu ya yang riwayatnya, ya. Tuh. Jadi Rasulullah sebetulnya di sini enggak keliru doa, ya. Enggak salah berdoa, enggak. Bukan keliru di dalam berdoa dan tidak salah doanya, ya. Khawatir jangan-jangan mendung yang menghitam kelam ini bukan hujan yang membawa rahmat namun azab. Itu khawatir. Ya, silakan. kata-kata iya, sudah. Satu-satu dulu Pak ya, biar gak lupa. Hadirin sekalian, hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mu'min, surganya orang kafir. Tapi yang menjadi permasalahan, banyak orang yang salah mengartikan hadis ini. Orang Islam disuruh melarat, yang kaya itu hanya orang kafir. Tidak. Rumah gedong 6, mobil Mercy 7 itu masih penjara buat orang mukmin dibanding surganya nanti. Kan gak ada apa-apanya itu. Wong surga satu seluas langit dan bumi. Penjara kan masih ya. Biarpun sekarang rumahnya miring di Kali Ciliwung, nyamuknya banyak, itu sudah surga bagi orang kafir. Dibanding nanti itu di tendang-tendang di neraka. Itu maknanya. Dan ini yang rajih, yang kuat menurut ulama. Ad-dunya sijnul mu'min. Artinya dipandang dari kenikmatan-kenikmatan yang nanti dijanjikan oleh Allah di surga. Rumah yang seindah apapun, fasilitas hidup selengkap apapun ini masih dianggap penjara. Ya gak usah jauh-jauh lah Pak ya. Sekarang umpamanya ya, Tommy di penjara, biarpun kayak mewah sekali, buat saya itu sudah mewah, masih juga penjara itu. Artinya dibanding fasilitas sebenarnya yang sekarang ini dia miliki, kan gitu. Maka ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir bukan berarti orang muslim ini disuruh melarat. Itu salah ya. Allahu a'lam bishawab. Yang lainnya? KB itu apakah KB itu apa? Keluarga besar. Oh, keluarga berencana. Saya lebih senang ngartikan keluarga berkah. Keluarga yang banyak anak ya. Sebetulnya hadirin sekalian, kita itu dibolehkan mengatur. Yang tidak boleh atau yang dilarang itu yang membatasi. Maka di dalam fikih-fikih ulama itu yang haram itu tahdid. Tahdidun nasl, membatasi keturunan. Kalau hanya tanzim, mengatur keturunan, tidak ada masalah, dibolehkan. Itu karena kepentingan pendidikan, kepentingan macam-macam, tapi jangan sampai alasan takut miskin sama takut gak bisa makan. Itu haram, gak boleh. Maka di dalam Al-Quran ada dua ayat. Wala taqtulu awladakum min imlak. Yang satunya, wala taqtulu awladakum khasyiatal imlak. Membunuh anak karena miskin atau membunuh anak takut miskin, sama-sama gak boleh. Ini ada orang yang bunuh anak karena unsurnya miskin. Ada yang unsurnya sudah kaya takut miskin, dua-duanya nggak boleh. Di sini dikatakan oleh ulama bahwa orang yang sekarang ini ada hadisnya, membatasi keturunan dengan apa, vasektomi ya dan yang lainnya, itu sudah secara terselubung membunuh anak. Makanya disebut di dalam istilah hadis itu al-wa'dul khafi, pembunuhan terselubung. Itu. Cuman secara hukum kriminal dia tidak kena sanksi seperti orang yang membunuh. Kecuali kalau sekarang nampak nyawanya, ini ulama-ulama menyatakan dia dianggap membunuh tidak sengaja, kena denda dan bayar kafarat. Dendanya unta 100, satu anak, terus kemudian membayar kafarat, memerdekakan budak, enggak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi 2, ini fatwa dari Lajnah Daimah bagi orang yang melakukan aborsi. Ya, di samping, Masya Allah, saya di desa Jawa Timur ada orang yang ingin menggugurkan gak jadi. Ternyata anaknya itu lahir gandengnya setengah mati bisu. Jadi subhanallah, saya jadi itu jadi diusahakan dibunuh tapi gak berhasil. Jadi dicor dengan merica gak mati. Dicor pakai merica itu. Dibawa ke dukun sana, dukun sini, dipijet gak keluar. Akhirnya itu tadi, hidup tapi bisu. Ya itu masih untung, ada yang idiot. Diubatin terus, tapi lahir. Makanya di sini, kita usaha. Kita atur, tapi kalau sudah jadi, jangan ditolak, itu rizki. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, perbanyaklah kamu punya anak, karena tidak tahu kamu ini, rezeki kamu ini ketiban anak yang keberapa. Jadi anak itu masing-masing bawa rezeki, maka di sini usahakan kalau sudah jadi diterima. Kalau memang sekarang belum, diatur boleh, gitu loh, diatur. Kalau bisa mengatur secara alami boleh, kalau dengan obat juga harus diperhatikan. Bahaya, sisi bahayanya ya, sisi efeknya. Kalau tidak ada bahaya, efeknya terus. Itu. Karena ulama-ulama memberikan fatwa juga bagaimana minum pil untuk anti hamil. Ini anti hamil sampean. Anti haid. Supaya nanti hajinya atau puasanya bisa. Itu dibolehkan asalkan tidak membahayakan. Karena tidak semuanya mulus. Ada pernah saya bawa jamaah haji minum itu. Akhirnya keluar tapi kayak bukan darah tapi juga bukan keputihan. Itu ini termasuk gak cocok pilnya atau berbahaya. Maka sekarang gak usah lah ya, gak usah dilakukan seperti itu, karena ini fitrah naluri, dan nanti ada waktu kok untuk mengkodok. Toh yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haji cuma satu aja kan, tawaf. Nunggu tawaf gak ada 5 menit kok. Gak ada 5 menit. Apalagi kalau tawaf-tawaf khodok itu ya. Sudah bubar orang gak ada. Enak itu. Kayak lari di rumah itu. Selesai gitu. Enak. Ya. Makanya gak usah itu. Apalagi sudah cuaca baru. Lingkungan baru. Suasana baru. Alam ini baru. Minum itu banyak yang gak cocok. Iya. Jadi gak keluar beneran. Darah head. Gak keluar darah head beneran. Atau juga bukan keputihan, jadi ada keluar darah yang ini cairan yang agak sedikit-sedikit darah itu berbahaya. Begitu juga puasa dibolehkan, tapi kalau nggak membahayakan. Dan juga kita kalau memang bisa melakukan terapi alami itu lebih bagus untuk mengatur kelahiran itu lebih bagus. Kalau gak bisa, carilah di antara sekian obat pil itu yang paling kecil resikonya, ya, paling kecil resikonya. Pencegah. Apa? Ini yang saya bahas tadi itu, baik spiral, suntik ini, kalau tujuannya untuk mengatur darurat. Saya ini, badan saya sudah gak sanggup ini kalau punya anak tahun depan lagi. Sudah utang puasa banyak, tahun ini nyusuin, tahun depan hamil, nyusuin hamil, nyusui hamil, kan gitu. Ini sudah numpuk puasa saya 3-4 tahun ya. Nah, sementara kesehatan saya juga sudah mulai lemah, maka untuk sementara kita atur ya, dengan cara-cara kalau bisa lebih bagus alami itu tadi, karena resikonya tidak banyak. Kalau memang terpaksa dengan spiral atau dengan obat itu dalam kondisi darurat. Tapi kalau sekarang ini dalam keadaan longgar, anak baru satu ya, ngapain ya? Dan kita itu hanya kekhawatiran. Apalagi kalau kita melihat bahwa sekarang ini semakin banyak anak itu semakin enak. Ini Masya Allah. Kadang 2 anak cukup, belum tentu. Satunya miring, yang satunya bengek, gitu kan, gitu, repot kan, 2 tok. Ya udah tiap hari Bu yang ngurusin orang miring sama bengek kan gitu. Kayaknya kita bikin, kalau anak banyak itu susahnya masih kecil, kalau sudah gede enak. Sudah gede itu enak. Coba bayangkan kalau anaknya 10. Hari raya beli sarung 10 kan lumayan gitu kan. Itu. Ibunya dibeli abaya, semuanya beliin. Coba bayangkan. Abaya 10 gitu kan. Masya Allah. Entah. Kalau anak satu ngasih duit 100.000 ya sudah. 10, 1 juta sudah. Gitu kan? Enak anak banyak itu. Cuman memang terus terang Pak ya. Memang anak ini ruwetnya masih kecil. Ruwetnya. Dan dunia ini bukan rusak karena sesak manusia. Bukan. Jadi tidak ada ceritanya orang ini dikatakan oleh Rasul, apalagi kalau kita memandangnya dari sisi akidah agama. Jibril pernah datang kepada Muhammad, ya Muhammad, enggak mungkin Allah itu ngambil nyawa hambanya sebelum dipenuhi rizkinya. Kurang 1.000 aja enggak mungkin. Tunda dulu, lengkapin 1.000 itu, baru diambil. Itu pertama. Keduanya, bukan masalah banyaknya manusia, tetapi bagaimana kita itu mengatur sirkulasi kekayaan.